السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ Ibadah Allah, hamba Allah saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda akidah seseorang itu benar, di antara tanda keimanan seseorang itu diterima oleh Allah adalah silatul arham. Silatul arham atau silatul rahim, menyambung ikatan rahim kita, famili kita, keluarga kita, saudara kita. Aina dalil, mana dalilnya bahwasanya tanda iman seseorang itu benar dibuktikan dengan silatul arham? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaq alaih. Yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib silaturahim. Jadi korelasi jelas antara iman dengan silaturahim. Syarat dengan jawab. Bahkan saudara sekalian, selain silatul arham adalah tanda akidah yang benar, sekaligus juga ya ibadallah merupakan amrun robbani, instruksi Allah. Perintah Allah ini bisa kita lihat dalam ayat pertama surat An-Nisa. Wattaqullaha allazi tasaa'aluna bihi wal arham. Di dalam qiraat Bapak Ibu dibaca dua. Bisa wal arhama dimaksudkan kepada lafzul jalalah. Artinya wattaqullah dan wattaqul arham. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dan takutlah kepada rahim, sanak famili. Karena banyak orang di dunia ini dengan orang lain baik, dengan saudara-saudaranya tidak baik. Karena ada orang yang dengan temannya atau dengan yang lainnya, karena ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, kepentingan politik, setiap saat bertemu. Tetapi dengan keluarganya diberikan waktu sisa. Nunggu pensiun, nunggu bulan Syawal, pulang mudik, baru silaturahim. Sementara ya ibadah Allah kepada yang lainnya, yang bukan rahimnya, sangat baik. Juga bisa dibaca wal arhami, ay wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhami ay wa bil arham. Dan kedua-duanya menggambarkan tentang urgensinya. Nah, ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi Bapak Ibu adalah ayat dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 22 sampai 24 yang insya Allah kita akan kaitkan dengan realitas kita di hari-hari ini. Hari-hari ini kita menyaksikan na'udzubillah min dzalik kayak hidup di negara yang tidak punya agama. Tidak sekedar yang punya Islam. Kayak hidup di negara yang tidak ada aturan. Manusia dibunuh seperti dibunuhnya, ya, disembelihnya ayam, kambing. Ayam kambing masih terhormat disembelih di tempat tertentu. Di negeri ini yang katanya mayoritas umat beragama, manusia dibunuh, disembelih, dicincang, yang airi dan sebagainya. Kok bisa terjadi? Bagaimana ya ibadah Allah? Kok bisa terjadi? Terjadi di Kalimantan, terjadi juga di Jakarta, terjadi di Jawa Tengah, terjadi di mana-mana. Seolah-olah itulah tontonan setiap hari yang ada di negeri yang bernama Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apalagi seandainya itu menimpa orang Islam, seandainya menimpa orang Islam, dan sudah terjadi, bukan seandainya. Sementara kalau ada satu orang Islam terbunuh, satu orang Islam terbunuh secara zalim, ya ibadallah, penduduk Arab goncang, berdebar, menangis. Malaikat dan hamba-hamba Allah di langit menangis, riuh, gemuruh karena meninggalnya satu orang Islam yang terbunuh secara zalim. Kita sering mendengar wallahu alam benar atau tidak, tapi yang kita khawatirkan salah. Orang dibunuh hanya diduga teroris. Dan lagi-lagi siapa korbannya, Pak? Agamanya apa, Bapak Ibu? Perampok yang jelas-jelas perampok. Koruptor yang jelas-jelas korupsi, menghancurkan kehidupan berbangsa dan negara. Orangnya jelas masih hidup berkeliaran, ya ibadah Allah. Orang yang ditengarai teroris diduga dormat. Bentrokan antar warga mati. Aina akidatuna, di mana akidah kita, ya ibadah Allah? Padahal akidah itu menghidupkan, bukan mematikan. Akidah itu menenangkan, bukan menggoncangkan. Logikanya bangsa Indonesia yang umat Islam mayoritas, seharusnya Indonesia teraman di dunia. Ternyata ketika kita membaca surat Muhammad, Bapak Ibu sekalian, kerusakan di muka bumi itu ternyata sangat berat dengan dunia kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Siapa yang memimpin dunia ini? Mari Bapak lihat. Bapak baca, kita renungi secara mendalam. Kita tadaburi, bahkan ayatnya juga ada tentang tadabur, merenung. Mari Bapak Ibu kita semak secara mendalam surat Muhammad. Surat 47 ayat 22-24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأغمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهل أصيتم إن توليتم maka apakah bisa jadi ketika kamu berkuasa antusidu fil ardh berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, waktu qati'u arhamakum, dan kamu memutus tali silaturahim. Kalau penguasa sudah terjadi seperti itu, penguasa dalam kelas apapun, di tingkat manapun, di dunia manapun, orang yang seperti itu kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan laknat dalam bahasa agama maknanya at-tardu min rahmatillah. Al-laknatu maknaha at-tardu min rahmatillah. Laknat itu artinya dijauhkan, diusir daripada rahmat Allah. Makanya setan itu malun. Dilaknat karena jauh dari rahmat Allah. Sehingga yang terjadi kepemimpinan seperti itu yang dominan adalah laknat. Rahmat itu susah kita temukan. di jalan laknat, di kantor laknat, di hotel laknat, di lapangan golf laknat, karena tidak bertakwa kepada Allah. Dan setelah dilaknat oleh Allah, yang kedua, fa'asunnah, maka Allah membuat mereka tuli. Nasihat setiap hari, ceramah setiap hari, Quran sunnah dibaca setiap hari, dablek telinganya tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar. Dan ungkapan tidak mau mendengar, walaupun kelihatannya mendengar, tapi maksudnya mendengar yang tidak diamalkan. Ternyata dalam surat Al-Anfal, Bapak Ibu, itu sifatnya orang kafir. Sifatnya binatang yang paling buruk, kata Allah dalam surat Al-Anfal. Jadi yang saya sampaikan di Quran, sunnah tersebut tidak bisa menjadi pengawas, pengaman, atau yang lain-lainnya. Quran dan sunnah, itulah yang paling benar. Bukan saya kira barangkali kalau tidak salah di mata saya tadi. Wala taqulu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarra dawa'a 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Subhanallah. Hai orang beriman, jangan kamu seperti orang yang mengatakan, sami'na, kami mendengar. Kami sudah mendengar, kami sudah tahu serangan-serangan seperti itu, gampang. Sudah mendengar, kan? Wahum la yasma'un, kata Allah. Sementara mereka sebenarnya tidak mendengar. Ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud oleh Allah tidak mendengar. Padahal mereka dengar, dengar Quran, dengar sunnah. Ulama tafsir mengatakan aisana at-tadabbur, tidak mendengar dengan mendengarkan yang direnungi, dihayati, kemudian diamalkan. Orang tua kita bilang yang mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri, kalau data orang tua kita. Selain terkena penyakit dablek, budek, tidak mau menerima kebenaran, yang ketiga, laknat itu, yang berdua laknat adalah buat akma abusorohum, dan Allah membutakan penglihatan mereka. Bukan berarti matanya tidak melihat, matanya masih lihat, masih punya dua mata. Kami tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dibiarkan saja, karena tidak ada proyeknya, dari akhidana. Yang batil dicari-cari kesalahan orang karena sudah menerima proyek, sehingga jalan ke proyek itu walaupun harus membunuh saudaranya sendiri seiman dan seakidah, gelap matanya terhadap kejahatan yang di depannya dibiarkan saja. Pedang-pedang samurai yang sudah dibawa dari rumah, di tempat pengadilan, di tempat berantem, sudah kelihatan pedang itu tidak dirampas. Tapi orang yang jelas-jelas di masjid, sholat, hanya dikiranya orang yang semangat dalam berdakwah, dor, teroris, mati, diduga. Matanya gelap ya ibadah Allah. Walaupun kita semuanya sepakat memerangi teroris, harus, karena itu bertentangan dengan Islam. Tetapi permasalahannya, siapa teroris yang sebenarnya? Apakah setiap orang yang taat kepada Allah Rasulnya teroris? Kemudian orang yang selalu berbuat haram disebut moderat. Ini ya ibadah Allah. Gelap kan? Bukan gelap, buta. Kalau tidak begitu, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, sulit mereka itu merenungi Quran. Maka ayat selanjutnya dua empatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aghfaluha, maka apakah mereka tidak mentadabbur Quran, menghayati Quran, menghayati secara mendalam? Kenapa tidak mentadabbur Quran? Atau am 'ala qulubin aghfaluha, atau hatinya sudah ada tutup, ada kunci, sehingga bolak-balik kebenaran Quran, Quran tidak bisa masuk ke dalam hatinya karena hatinya terkunci. Sama dengan terkuncinya hatinya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim am lam tahum আমরা তো নির্ভর লা ইউমিনুন কারণ খতম আলা কুলুবিহিম ইনিলা সূরা কালিম হাফিজাকুমুল্লাহ yang berkaitan dengan akidah yang benar yaitu silaturahim. Nah, kita kembali wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala tentang silaturahim. Jadi untuk menghadapi teroris yang sebenarnya, korupsi yang sebenarnya, tawur yang sebenarnya ya ibadallah, yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita itu seolah-olah hidup di neraka, hidup di hutan yang rimba. Kita berpikir sekalian bagaimana seandainya supir bis itu adalah kakak kita, anak kita, ibu kita, atau saudara kita. Apakah dibiarkan yang seperti itu? Subhanallah, ternyata silaturahim adalah solusi yang sangat luar biasa dalam Islam. Dikumpulkan rahimnya bangsa ini. Indonesia ini keluarga besar. Dikumpulkan, mari kita ikhrot satu persatu. Kalau waktunya cukup, kita mulai dengan teroris. Mari kita kumpulkan. Semuanya. Presiden kita agama Islam. Majelis ulama kita sudah agama Islam. Kapolri kita agama Islam, Jaksa Agung agama Islam, ya, ya, dan lain sebagainya. Yang katanya berjihad agama Islam, kita duduk, kita bahas bersama-sama apa itu definisi jihad, apa itu definisi teror, sehingga tidak rancu antara jihad dengan teror. Kalau mereka semuanya jujur sebagai orang Islam. Bukan caranya langsung dicurigai, didor, atau yang semangat berjihad, seandainya terjadi, semoga tidak terjadi, merampok dengan alasan untuk biaya jihad. Itu bukan jihad, itu pembunuhan, itu perampokan. Karena tujuan yang baik tidak boleh dengan amal, tidak boleh dengan cara yang kotor. Ada kaidah al-ghayatu la tubarru wasilah. Sehingga kita di tengah-tengah, kita di kaum muslimin semuanya. Kita tidak membela orang seandainya terjadi, seandainya ini bukan sekedar rekayasa. Seandainya benar ada orang merampok, walaupun ini dirampok agamanya Islam, alasannya bukan jamaahnya, bukan golongannya, sehingga halal darahnya. Alasannya untuk jihad, alasannya dengan mendirikan negara Islam, benar tidak seperti itu? Sudah berbentuk tidak benar. Tapi permasalahannya benar seperti itu atau rekayasa? Kemudian yang menangkap saudaranya, membunuh saudaranya dengan sekedar duga-duga, bacakan ayat tentang membunuh orang Islam secara sengaja, itu di neraka selama-lamanya. Duduk semuanya saja. Kemudian ulamanya memberikan pencerahan. Mana yang benar itu? Jangan diam ulama kita, ada saudara kita dituduh radikal, dituduh teroris, yang satu mengaku dirinya moderat. Apa itu definisi moderat? Apa itu definisi radikal? Jangan karena mengikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah rajin, jenggotnya dibiarkan mengimpin Nabi, rajin berjihad, disebut radikal. Kemudian telanjang boleh, judi boleh, maksiat boleh, lesbi boleh, kemudian disebut moderat. Istilah dari mana itu ya ibadah Allah? Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ulama wajib memberikan pencerahan kepada seluruh saudaranya, pemerintahnya, anggota dewannya, kapolrinya, kepolisinya, tentaranya. Harus silaturahim, silaturahim, jangan menunggu setahun sekali. Duduk ya ibadah Allah, duduk ya ibadah Allah. Dan tidak ada satu dalil yang mengatakan silaturahim itu setahun sekali menunggu bulan Syawal, tidak ada. Itu kalau kita ingin jujur membangun negara ini. Ini kalau kita ingin jujur berdakwah, tidak hanya agar senang jamaahnya, agar tidak sekedar senang pemerintahnya, tidak sekedar senang partainya, tidak sekedar senang golongannya, tetapi Quran dan Sunnah disampaikan sebenar-benarnya. Jadi itu lagi-lagi solusinya silaturahim. Maka kepemimpinan kekuasaan dikaitkan dengan silaturahim. Kekuasaan yang buruk memutus tali silaturahim. Yang didatangi hanyalah orang yang dianggap berguna, mendapatkan kontribusi kepentingan untuk politiknya, untuk ekonomi didatangi. Orang yang menasihati justru dijauhi. Dia akan menghalang-halangi ya, seleranya, menghalang-halangi. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus secepatnya kita silaturahim. Ini sudah hati dari Allah. Dan sengaja saya melihat Allah alam, kalau saya salah kalau diingatkan, saya sengaja cari ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah Nabawiyah yang memang seluruh Al-Quran memang selalu aktual. Tapi mana yang lebih ya, krusial, lebih ya, cepat untuk disampaikan. Sehingga jangan sampai kaum muslimin, apapun saudara sekalian, apapun saudara sekalian, hati dengan jabatannya, pekerjaannya, ya, profesinya, jangan sampai diam ketika menghadapi penyimpangan-penyimpangan kehidupan yang ibadah Allah, baik dalam ekonomi, politik, berbudaya, pengadilan, dan sebagainya. Itulah perlunya kenapa wajib kita duduk sebentar untuk meningkatkan keimanan kita sesuai saudara-saudara sekalian dengan tradisi salafus saleh para sahabat, ijlis bina nubidza'a. Duduk sebentar untuk menambah iman ya. Ya. Selanjutnya, sehingga jangan sampai acara seperti ini diberikan waktu sisa, tenaga sisa, seolah ini tidak terlalu penting. Kalau enggak ada acara baru kita ya bersama Quran dan Sunnah, kalau ada acara itu agak tidak penting. Kalau begitu saya khawatir terlalu lamban kita dalam berdakwah ini, sehingga banyak korban-korban yang ada dalam rumah tangga kita, di pengadilan kita, di jalan kita, di pemerintahan kita, di hotel kita, di hutan kita, karena umat Islam tidak langsung menjadi pemeran dalam perbaikan, tapi sekedar menjadi penonton, penonton namun bila menjelaskan itu tidak boleh. Karena membiarkan kemungkaran dalam bahasa agama adalah syaitan akhrat, setan yang bisu. Bapak-Ibu sekalian, semoga kita semuanya dan anak turunan kita dan anak bangsa ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Sehingga kita diberikan ketenangan, kenyamanan dalam hidup ini, baik hidup di dunia atau di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. أقول قولي هذا وأستغفر لكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.